selalu di sini, meniti bayanganku terima. Tanpa mampu memiliki kau yang terindah, mengisi aku di sendiriku seperti tinta biru yang takkan terhapus di hatiku. Mampu memiliki kau yang terindah, mengisi aku di sendiriku seperti tinta biru yang takkan terhapus di hatiku. Di hatiku.